artinya secara bahasa Arab artinya gurbatun al-aish, bekas kehidupan. Itu lum'ah. Lum'atun i'tiqad. I'tiqad artinya keyakinan, akidah. Jadi sudah tergambar ya dari bahasa potongan hidup sudah tergambar apa maksud dari tulisan ini. Beliau berhidup dengan lum'atun i'tiqad, bekal dengan sebuah keyakinan yang benar. Berbekal dengan sebuah keyakinan yang benar. Maksudnya apa? Tulisan beliau ini berisi tentang akidah yang benar sesuai dengan akidahnya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dari zaman ke zaman. Akidah yang benar. Lum'atun i'tiqad. Itu tentang judul kitab. Kemudian tentang pengarang. Pengarangnya namanya Ibnu Qudamah. Masyhur dengan Ibnu Qudamah, kunyahnya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ini yang terkenal fakih. Kalau kita baca buku-buku fikih, hampir tidak pernah tidak ada nama beliau dalam buku fikih. Ibnu Qudamah ma'ruf terkenal. Yang punya kitab Al-Mughni yang mengumpulkan buku fikih dari empat mazhab. Al-Mughni, puluhan jilid itu buku. Pembahasan fikih dari awal sampai akhir beliau menyebutkan tentang empat mazhab, terdapat empat mazhab. Ibnu Qudamah rahimahullah. Ini buku beliau, tulisan ini tentang akidah. Ibnu Qudamah lahir pada tahun 541 di bulan Syakban di kota namanya Nabils. Sekarang Suria yang perang. Jadi yang disangka ya di Syam itu banyak ulama dari sana dulu. Syam sekarang terbagi ada Suria, Palestina, itu Syam dulu. Hampir kebanyakannya ulama dari sana, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Qudamah. Dan sana semua. At-Tuhuni Al-Qasdasi, pengarang Nadul Ahkam. Dari Syam semua. Para ulama sana dulu, Ahlul Hadith. Ini beliau dari sana juga, Suria. 541 lahirnya. Meninggalnya pada tahun 620 Hijriah. Berarti umur beliau sekitar 79 tahun. 79 tahun. Dan pujian ulama terhadap beliau ma'ruf, terkenal. Kata Ahmad Umar bin Hadi rahimahullah, Ibnu Qudamah imam a'immah, muftil ummah. Ibnu Qudamah kata beliau, imamnya para imam dan muftinya ummah. Itu yang Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, la yunadiru ahadan illa huwa yatabassam. Kata Ibnu Salah, beliau ini memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidaklah mendebat seseorang yang menyimpan dari yang benar kecuali dengan senyuman. Dengan senyum. Tadi beliau sangat alim di zamannya. Alihi rahmatullah. Bahkan kata Ibnu Mani rahimahullah ta'ala, semua orang-orang Baghdad, orang-orang Irak mengambil ilmu. Itu yang kemudian meraih Allah Ta'ala. Baik. Nama beliau sudah kita sebutkan, Abu Muhammad kunyanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Beliau ada gelarnya, lakob. Kalau orang Arab bilang lakob, ada gelarnya. Apa itu? Muwaffaquddin. Bersandar dengan kata ad-din, Nasiruddin, Taqiyuddin, Khairuddin. Ini lakob namanya. Ini sebenarnya ada pembahasan di kalangan para ulama. Apa hukumnya bernama dengan seperti ini, berlaku dengan seperti ini? Khairuddin misalnya, orang yang paling baiknya dalam agama. Nasiruddin, penolong agama. Taqiyuddin, orang yang bertakwa dalam agama. Beliau Muwaffaquddin, orang yang memiliki taufik di dalam agama. Ini apa beliau? Muwaffaquddin. Dan ini terkenal beliau sebutkan dengan Muwaffaquddin. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Para ulama menyebutkan, sepakat para ulama, tidak bolehnya orang kafir bergelar dengan seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh diberi gelar orang kafir dengan nama-nama seperti ini. Oh. Lihat ya. Yang mereka perselisihkan, jika seorang muslim bergelar dengan gelar seperti ini, Tapi ternyata banyak ulama geram seperti ini. Makanya mereka berselisih. Kenapa mereka? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh haram secara mutlak. Kenapa? Di dalamnya ada bentuk tazkiyah, rekomendasi diri sendiri, ya kan? Muhfaquddin, apa artinya? Orang yang diberikan taufik dalam agama. Nasiruddin, penolongnya agama. Ini ada bentuk-bentuk tazkiyah, merekomendasi diri sendiri. Sementara Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa." Jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi, mensucikan diri kalian sendiri. Jangan, tidak boleh. Dia Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Makanya para ulama sebutkan ini berlakon, bergelar dengan gelar seperti ini haram. Ada yang menyebutkan tidak haram, makruh saja. Makruh, dalam artian kalau ditinggalkan lebih afdol. Tapi kalau bernama, bergelar dengan gelar seperti ini tidak mengapa. Bahkan pendapat saya ketika ada yang mengatakan tidak apa-apa, tidak makruh, boleh. Pendapat yang benarnya, pendapat yang di pertengahan, makruh. Bukan berdosa, tapi lebih afdol untuk ditinggalkan. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah, imam masyhur, terkenal Ibnu Taimiyah, gelarnya terkenal Ibnu Taimiyah. Disegani kawan maupun lawan. Syekh Utsman Ibnu Taimiyah yang menguasai 4 mazhab. Namanya siapa? Ahmad bin Abdul Halim Taqiyuddin. Apa beliau bilang? Saya dari awal dipanggil Taqiyuddin. Orang tua saya mana-mana saya Taqiyuddin, ya tersebar seperti itu sudah. Saya dipanggil Taqiyuddin. Melainkan namanya. Orang tua saya lakobuni dihara, mereka memberi saya gelar seperti itu, sebab dari kecil sudah bilang alim. Dari kecil orang tua yang melihat berilmu, makanya orang tua yang mengatakan Taqiyuddin, orang bertakwa dalam agama. Sudah melekat namanya Taqiyuddin, intinya orang imam. Imam Nawawi, pengarah penulis Arba'in Nawawi, ya mungkin ada pengajian Arba'in Nawawi. Siapa namanya? Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria. Syaraf apa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi, akhwat. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lakonnya siapa? Muhyiddin. Bergelar juga seperti Muhyiddin. Apa kata beliau? Saya tidak halalkan yang memanggil saya dengan Muhyiddin. La aj'al fi hil alladhi da'uni bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan. Dalam artian mungkin tidak itu dipanggil dengan Muhyiddin. Tapi seperti itu di buku-buku tertulis. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Muhyiddin. Mereka sudah mulai kan namanya. Oleh karena sebagai ulama mengatakan ya, makruh. Sebab para ulama pun tidak suka dinamai seperti itu. Dipanggil dengan gelar seperti itu. Baik. Tapi kalau ini Ibnu Qudamah terkenal dengan namanya Ibnu Qudamah panggilannya. Namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik, itu tentang judul kitab dan pengarangnya. Tentang isinya sekarang. Isinya berisi tentang akidah. Berisi tentang akidah yang lurus, yang beliau ambil dari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Qudamah rahimahullah. Dan para ulama dalam mengarang buku-buku akidah, ulama-ulama terdahulu ya, yang hidup di zaman dahulu kala, di antara mereka ini, mereka kalau mengarang buku-buku akidah, menulis buku akidah itu berjenis-jenis. Ada yang menulis dengan sanad. Jadi beliau sebagai ulama menulis, misalnya dibawakan akidahnya Ibnu Mas'ud, sahabat, dibawakan dengan sanad. Ibnu Mas'ud berkata akan didatangkan jahannam pada hari kiamat dengan 70,000 tali kekang. Setiap tali kekang ditarik oleh 70,000 malaikat. Ini perkataan yang Abdullah bin Mas'ud. Ini dibawakan dengan sanad oleh Abdullah bin Mas'ud berkorban kepada Sifran, Sifran dan seterusnya sampai Abdullah bin Mas'ud berkata. Ini ada seperti ini, bentuk sanad seperti kita Tauhid Ibnu Huzaimah. Beliau punya kitab Tauhid. Kita Aqidah. Beliau memberikan judul dengan kitab Tauhid Ibnu Huzaimah. Itu dengan sanadnya. Dua jilid. Bahkan lebih mungkin. Dengan syaratnya sampai kepada Nabi SAW. Seperti juga Syariah karya Al-Ajuri, itu juga dengan syarat beliau bawakan tentang hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat, hadis tentang telaga, itu beliau bawakan masya Allah dari gurunya yang beliau dengar terus sampai kepada Nabi SAW. Kalau ini tidak, Ini hanya menyebutkan poin-poin akidah dari mazhab salaf, akidahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi berbeda-beda dalam mengarang buku akidah. Dan perlu diketahui bahwa para ulama kita dalam menulis buku akidah itu berasaskan, berlandaskan dengan dua perkara. Tidak lepas dari dua perkara. Ini penting untuk diketahui. Yang pertama, landasan pertama yaitu berasaskan dengan rukun iman yang enam. Jadi mereka kalau menulis buku akidah itu tidak keluar dari rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam tentang tauhid, rububiyah, semua sifat ini ya. Beriman kepada Allah, ya kan? Rukun iman yang enam. Iman tentang malaikat ini beriman kepada malaikat. Iman tentang kitab-kitab ini beriman kepada kita. Dibahas tentang sorga, neraka, telaga. Ini apa ini? Rangkaian dari beriman kepada hari akhirat. Ya, kan? Rukun iman juga ya. Al-iman bil yaumil akhir. Ya kan? Makanya dalam buku Muhyiddin dibahas ya. Sorga, neraka, ya. Sirat yang dilewati oleh semua manusia. Ya. Jadi pampangan di punggungnya Allah. Dibahas dalam buku akidah. Kenapa? Ini rangkaian beriman kepada hari akhirat. Surga neraka dibahas semua, telaga. Jelas ya? Ini asas yang pertama. Kemudian landasan yang kedua, mereka sebutkan kadang keluar dari rukun iman yang enam, tetapi mereka sebutkan dalam buku akidah sebagai pembeda dengan ahlul bid'ah. Ciri khas ahlus sunnah wal jamaah pembeda dengan ahlul bid'ah. Saya berikan contoh. Di dalam akidah Tahawiyah dan buku yang lainnya Syahrul Sunnah Al-Barbahari misalnya disebutkan pembahasan dan bahkan di dalam buku ini juga ada hampir semua buku kita menyebutkan keimanan tentang para sahabat. Jelas? Ini tidak ada dalam rukun iman enam. Masuk di mana dia? Rukun iman yang enam, pembahasan tentang keimanan tentang para sahabat. Tidak ada. Tapi ya, kenapa disebut dalam buku kita? Sebab ini ciri khas Al-Sunnah wal-Jamaah untuk menyelisih Al-Bidah yang mereka tersesat dalam masalah sahabat. Mereka mengkafirkan sahabat, mencela sahabat. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait yang lainnya. Ya. Ada lawannya lagi Rafidhah, Syiah Rafidhah. Siapa? Khawarij. Ini kebalikannya. Ini kafir semua sahabat kafir tanpa terkecuali. Ada lagi pendapat yang ketiga tentang para sahabat menyimpang, Nasibiyah. Nasibiyah ini lawannya Syiah. Kalau Syiah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali Ahlul Bait, kalau Nasibiyah mengkafirkan Ahlul Bait kecuali di luar Ahlul Bait. Lawannya Syiah Rafidhah, Nasibiyah. Ini tiga kelompok menyimpang dari yang lurus dalam masalah sahabat. Makanya disebutkan tentang para sahabat dan buku akidah. Bahkan ada yang menyebutkan tentang masalah fikih dalam buku akidah. Seperti Syahrul Sunnah Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari punya buku akidah. Di dalamnya disebut apa? Ahlu sunnah meyakini bolehnya mengusap di atas sepatu. Ini apa ini? Fikih. Kenapa disebut? Untuk membantah orang-orang Syiah yang mereka mengingkari tidak boleh mengusap di atas sepatu. Perhatikan. Kenapa disebutkan? Sebab tidak boleh diingkari mengusap di atas sepatu. Hadisnya mutawatir. Lebih dari 20 orang sahabat, bahkan lebih 20 orang sahabat yang mengatakan tentang bolehnya mengusap di atas sepatu. Siapa yang mengingkarinya bisa kafir. Mengingkari hadis yang sahih. Boleh yang mengusap di atas sepatu mutawatir hadisnya. Makanya disebutkan dalam buku akidah. Disebutkan dalam buku akidah. Padahal ini kalau kita lihat akhirnya ini buku fikih. Pembahasan fikih mengusap di atas sepatu. Kenapa disebut? Untuk sekali lagi untuk menjadi pembeda dan ahlul bid'ah, untuk membantah mereka, untuk membantah keyakinan batin mereka bahwa ini adalah syariat yang tetap dalam agama. Baik, itu segera pendahuluan. Dalam sebelum kita membaca tulisan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Qudamah berkata bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Sebelum beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begini nah para ulama kalau menulis buku akidah. Bahkan biro kutipi kalau mereka tulis seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Yang pertama ikuti Al-Qur'an. dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semua surah dalam Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Yang kedua mengikuti hadis. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kalau beliau menulis surat seperti surat beliau kepada Herakles Raja Romawi Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tulis dari Muhammad berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terusnya dari isi surat. Dan hadis sahih Bukhari. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib menulis, tapi Nabi yang perintahkan Ali tulis perjanjian Hudaybiyah. Iktub Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebelum menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau mengikuti hal tersebut, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para ulama, bahkan ulama yang datang belakang seperti semuanya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul salasa, dalam kuwaitu arba, dalam kitab mutahi, dalam usul sita. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya ada minta berkah agar tulisan kita, amal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ada memohon pertolongan. Bismillah dengan nama Allah. Maksudnya apa? Ini isti'anah, minta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Agar tulisan ini berberkah. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama, sepakat para ulama tidak ada yang menyelisihi bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dalam Al-Qur'an. Dari ingkar itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, Abdul Masih dan lainnya, satu huruf mengingkar dalam Al-Qur'an kafir. Man jahada harfan min Al-Qur'an sekafir. Siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an kafir. Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam Al-Qur'an. Ini sepakat para ulama. Yang kedua, sepakat para ulama Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah An-Naml. Di dalam surah An-Naml. Dalam surah An-Naml, kalau kita baca surah An-Naml di dalamnya, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada sahabat. Nabi Sulaiman menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Naml. Ini sepakat juga dari yang sini. Yang ketiga, sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam surat At-Taubah, tidak dalam surat At-Taubah. Ini sepakat juga. Tiga kesepakatan ya. Tiga kesepakatan. Yang keempat, ya, ini berselisih. Apa itu? Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari semua surah atau tidak? Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Fatihah? Apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surah Al-Baqarah? Sebab semua surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah surah At-Taubah. Ini perselisihannya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surah tersebut atau tidak? Sebagian ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surah. Bagian dari surah Al-Fatihah, bagian dari surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Dan pendapat kedua dan ini yang lebih kuat dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, murid Ibnu Qayyim dan kebanyakan para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Qur'an, tapi dia adalah ayat tersendiri untuk memisah antara surah yang satu dengan surah yang ini. Ini pendapat yang benar. Dikuatkan dengan dalil-dalil yang banyak dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, ada 30 ayat. Ada 30 ayat dalam Al-Qur'an. Tapi yang membacanya dia mendapatkan syafaat. Surat Al-Mulk. Sebutkan pas 30. Berarti Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di dalamnya. Jelas ya? Hadis yang lain, hadis Qudsi, hadis Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamidani abdi. Kata Nabi SAW, kalau hamba membaca surat Al-Fatihah, dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Syaitnya apa? Pendalilannya, Allah tidak menyebutkan kalau hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ini antara dalil-dalil yang menguatkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk dari surah Al-Qur'an, tapi dia adalah ayat tersendiri yang didatangkan untuk memisah antara surah yang satu dengan surah yang lain. Baik. Berkat Ibnu Qudamah dalam Nuhatul I'tiqad, alhamdulillahi al-mahmud li kulli san. Segala puji hanya milik Allah yang dipuji oleh seluruh lisan. Iya. Kata beliau, segala puji hanya milik Allah yang terpuji, yang dipuji dengan seluruh lisan. Dengan seluruh lisan. Apa maksudnya dengan seluruh lisan? Bahwa Allah dipuji oleh seluruh lisan. Kalau orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ya mungkin memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan orang-orang pelaku maksiat, bahkan orang-orang kafir, bagaimana mereka memuji Allah? Sementara di sini beliau mengatakan di kulli lisan, semua lisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah kita katakan ucapan beliau di sini keliru? Ya. Tidak, ucapan beliau benar. Allah terpuji dengan seluruh lisan. Perlu dipahami lisan, ya. Lisan bahasa Arab lisan. Kalau kita terima bahasa bisa lidah, lisan untuk mengucap, untuk berbicara, itu lisan. Lisan itu dalam bahasa Arab ada dua. Lisan. Ada namanya lisanul maqal, ada namanya lisanul hal. Kalau lisanul maqal, lisan yang pertama, ini yang kita ucapkan, kita bicara dengan dia, itu lisanul maqal. Misalnya ya, ada orang mengatakan kepada kita, saya lapar, dua hari belum makan. Diucapkan dengan lisannya. Ini namanya lisanul maqal, lisan ucapan. Kita mengatakan orang ini lapar, kenapa? Sebab dia ucapkan dengan lisanul maqal. Lisan yang kedua ada namanya lisanul hal. Keadaannya, ada orang pucat wajahnya, pegang-pegang perutnya misalnya, lemas, berjalan. Kita katakan orang ini lapar. Walaupun dia tidak ucapkan dengan lisanul maqal, kita tahu dengan lisanul hal, keadaannya. Ini namanya lisanul hal. Paham ya? Lisanul maqal diucapkan dan lisanul hal keadaan. Maksud beliau di sini, Allah dipuji dengan seluruh lisan. Maksudnya apa? Biar orang kafir pun, bahkan binatang pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul hal. Makanya dalam Al-Qur'an sangat banyak kalau kita baca Al-Qur'an, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi, bertasbih. Biar binatang, gunung, batu, pohon, bertasbih. Lihat ya? Semuanya. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Bersujud semua apa yang yang bumi dan yang selain, semuanya. Biar kebatuan biar pohon dan sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan al-hal. Biar orang kafir tahu bahwa di sana ada yang menciptakannya, yang mengaturnya, orang kafir tahu. Dengan lisan hal keadaannya, mereka dengan keadaan mereka ya, dipaksa untuk meyakini. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka masih kafir. Kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ya. Nikmat demi nikmat diberikan, harta diberikan dari Allah Subhanahu wa taala semua. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk di dalamnya. Tapi memang yang diperselisihkan tentang benda-benda mati. Ya, gunung, bebatuan, pohon, apakah mereka memuji Allah dengan lisanul maqal seperti manusia? Ya. Ataukah mereka memuji Allah dengan lisanul halnya, keadaannya? Pendapat yang dikuatkan para ulama, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisanul maqal, dengan lisan lidah mereka. Pebatuan, pohon. Madalinya, pohon dalinya. Di dalam hadis ketika Nabi SAW mengganti mimbarnya, dulu mimbarnya Nabi itu batang kurma. Kalau kurma berdiri di atasnya, beliau injak itu batang kurma. Ketika Nabi membuat mimbar baru, batang kurma yang menangis. Kenapa? Ditanya kenapa menangis? Nabi SAW tidak memanggil saya lagi. Berarti memang pebatuan itu ada. Bicara. Dan yang lain, makanan yang terima oleh Nabi SAW pernah menangis. Kenapa menangis? Dia katakan, Nabi tidak makan saya. Sebab so, Nabi kalau tidak suka makanan ditinggalkan dan tidak dicela. Tinggalkan seperti itu. Makanan yang terima oleh Nabi SAW menangis. Makanya dalam Al-Quran, walillahi yusabbihulillahi ma fisamawati wa ma fil ard walakillah tahkum tasbihahum. Akan bertasbih, berzikir kepada Allah semuanya apa yang dilakukan di bumi. Biar mudah mati. Tapi kata Allah, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Nah, begitu. Makanya dalam hadis dikatakan, mereka bertasbih dengan lisan. Hanya kita tidak tahu bagaimana lisan mereka. Kata beliau, alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman. Allah diibadahi pada semua zaman, di semua tempat. Oleh karena Allah berfirman, wa qurisma rabbika ukratan wa asila. Pujilah Rabbmu, pujilah Allah, bukrotan wa asila, siang dan petang. Bukrotan wa asila. Makanya di sini beliau katakan, al-ma'bud di kulli zaman, yang diibadahi, disembah pada semua waktu. Ini masih pendahuluan ya. Ini belum masuk isi buku ini, belum. Beliau belum menyebutkan tentang akidah. Baru pendahuluan-pendahuluan ini. Sama kalau orang menceramah, ada innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ini pendahuluannya beliau yang kita baca. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Semua dengan nun. Bukan imannya dengan nun. Ini kuatnya menunjukkan kepada kita bahwa para ulama ushalaf itu kuat bahasa Arabnya. Dan ingat ya, kalau para ulama ushalaf itu menulis buku, itu enggak kayak kita sekarang lihat buku, nulis, lihat mushaf, lihat hadis, enggak. Mereka menulis dengan hafalannya. Menulis dengan hafalannya. Lalu ulama juga lihat buku lagi menulis. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah, akidah yang menggemparkan dunia pada saat itu. Akidah wasitiyah yang terkenal. Yang sangat terkenal, yang para ulama ushalaf yang sudah meninggal dan yang masih hidup tidak ada, pasti mereka ihtimam dengan akidah wasitiyah. Mensyarahnya, mempelajarinya, ya, mengajarkan anak-anak mereka, keluarga mereka dengan al-akidah wasitiyah. Beliau tulis setelah salat asar. Setelah salat zuhur menjelang asar. Datang orang bertanya. Makanya dinamakan akidah wasitiyah. Ya, akidah wasitiyah. Akidahnya orang wasit. Wasit itu negeri kota antara Basrah dan Kufah di Irak. Di tengahnya ada kota namanya Wasit. Wasat. Wasit. Nah, makanya di intinya mengatakan menamakan akidah wasitiyah. Karena orang yang bertanya dari wasit. Dia tanya, intinya apa akidah sebenarnya? Kalian itu dan tidak. Jelaskan kepada saya bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Akidah yang benar sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Dituliskan. Akidah wasitiyah pun dikasih orang ini. Dan orang ini memiliki agama, orang-orang yang baik. Dia pemimpin sebuah negara yang datang, orang terpandang di kaumnya. Makanya dituliskan akidah wasitiyah. Itulah yang terkenal sampai hari ini. Al-akidah itu al-wasitiyah. Kata beliau, la yakhlu min ilmi makan. Yang ilmu Allah tidak ada yang kosong pada semua tempat. Maksudnya tidak ada tempat, tidak ada sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ini beliau jelaskan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alladzi la yakhlu min ilmi makan. Yang tidak ada tempat, tidak ada sesuatu yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah tahu. Dan ini akan kita jelaskan lebih dalam dalam permasalahan takdir yang nanti insya Allah kita akan sebutkan. Permasalahan takdir ini kaitannya. Di sana insya Allah kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bi kulli syai'in 'alim." Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu yang telah terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah tahu yang tidak terjadi. Yang tidak terjadi ini, sebenarnya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Dan Al-Quran menjelaskan semua kedetailan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang perkataan orang-orang kafir. Mereka minta dikembalikan di dunia, ya kan? Dari berbagai surah disebutkan, Rabbana akhrijna na'mal salihan wa la tadhkunna na'mal, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan beramal yang dulu kami tinggalkan amalan tersebut. Ini orang kafir yang sudah dalam neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan. Dan ini tidak mungkin terjadi. Masa mereka sedang berlaku minta dikeluarkan lagi, hidup di dunia kembali, tidak mungkin. Ini tidak terjadi. Tapi sebenarnya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadi. Apa kata Allah dalam surah Al-An'am? Walau ruddu la'adu limanu anhu. Kalau mereka dikembalikan di dunia, pasti kafirlah kembali. Seperti itu. Walaupun mereka minta, ya Allah, mereka kembali di dunia, kami akan beramal. Dan kata Allah SWT, mereka dikembalikan, mereka akan kafir. Kembali. Sama. Perhatikan, yang tidak terjadi Allah tahu bagaimana terjadinya. Seandainya terjadi. dalam surah At-Taubah tentang orang-orang munafik yang tidak keluar berperang, sebab orang-orang munafik takut mati. Mereka masuk dari Islam ke Muslimin, menyembunyikan kekafiran. Pas berjihad, namun berkeluar jihad, takut. Dan ini tidak terjadi. Mereka tidak keluar berjihad sama para sahabat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau khuruju fikum ma zadukum illa khubala. Kalau seandainya orang munafik itu, wahai para sahabat, keluar bersama kalian berjihad, mereka tidak menambah kepada kalian kecuali penderitaan saja. Perhatikan ini, tidak terjadi ini. Tapi Allah tahu seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah tahu. Belum ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'lamu ma yajri fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yanzilu fiha. Kata Allah, Allah tahu apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar. Allah tahu berapa jumlah serangga semua yang masuk di dalamnya di dalam tanah. Dan Allah tahu yang keluar berapa jumlahnya. Allah tahu semua. Allah menjelaskan, Allah tahu yang masuk di bumi dan yang keluar. Dan Allah tahu yang naik ke atas langit dan apa yang turun dari langit. Berapa tetes hujan yang jatuh dari langit, Allah tahu semua. Berapa jumlah ikan di lautan, Allah tahu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabsin illa fi kitabim mubin. Allah jelaskan semuanya. Allah tahu apa yang di darat, apa yang di bumi. Allah tahu berapa jumlah dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Ini kedetailan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu tidaklah pohon yang kering, pohon yang basah, kecuali semua yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu semua. Ini kedetailan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sini beliau singgung. Dan insyaAllah ini kita akan bahas dalam pembahasan takdir lebih dalam. Kata beliau, Alladzi la yakhlu min ilmi makan, yang ilmu Allah tidak pernah kosong di semua tempat. Ini melahirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala bersama semuanya. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'ni. Kata beliau, dan Allah tidak disibukkan dengan sebuah kesibukan. Apa maksudnya ini? Wala yashghaluhu sya'nun an sya'ni. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah merasa kerepotan dengan sebuah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk kalau bekerja melakukan sebuah kegiatan terhalangi makhluk yang lainnya. Misalnya angkat batu dua tangan. Nah mungkin mau main HP lagi, tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala la yashghalu syan an syan, tidak pernah tersibukkan dengan sebuah perbuatan disebutkan dengan perbuatan yang lain, tidak pernah. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama amru idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Sungguh perkaranya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah berkehendak dengan sebuah sesuatu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini tidak pernah tersibukkan dengan hal apapun. Ini pujian. Jalla anil asbahi wal andad, Allah suci dari keserupaan. Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal andad, dan Allah suci dari tandingan. Tidak ada tandingannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada yang disembah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya sembahan, itu hanya makhluk yang dijadikan oleh manusia sebagai sembahan. Hakikatnya bukan sembahan. Oleh karena Allahumma innama as'imhi ya illa asma'un sammaitumuha antum wa'abahukum. Itu hanya nama yang kalian namakan. Mau kalian menamakan Tuhan, mau kalian menamakan sembahan, menjadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan bahaya. Patu, ya. Pohon, walaupun mereka sembah. Jelas? Oleh karena Allahumma laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang semisal yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa as-sami'ul basir, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata beliau, jalla al-asbah wa al-andad, Allah memperkenalkan dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Dinafikan tandingan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha 'anil sahabati wal aulad, dan Allah suci dari teman wal aulad dan anak. Allah menamakan wa lam takun lahu sahibah. Allah tidak pernah memiliki teman. Sahibah itu bermakna yang membantu kita, yang menolong kita. Allah tidak ada. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Tidak butuh teman. Dalam Al-Quran Allah sucikan dirinya. Walam takun lahu sahibah. Allah tidak memiliki teman. Tidak ada. Allah bersendirian dalam mengatur langit dan bumi. Allah bersendirian dalam menciptakan. Ya, makanya ada namanya tauhid rububiyah. Nah, ilah maknanya. Tauhid rububiyah itu meyakini hanya Allah bersendirian yang mengatur, memberi rezeki, menghidupkan. Itu namanya tauhid rububiyah. Kita yakini hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, menciptakan, mematikan, semua perbuatan Allah, Allah sendirian. Itu namanya tauhid rububiyah. Jalla anil asbahi wal andad wa tanazzaha anil sahabati wal aulad. Demikian pula Allah suci dari anak. Sebagaimana firman-Nya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ucapannya orang-orang musyrik. Iya. Dalam surat Maryam, Allah katakan wa qalu takhadha ar-rahman walada. Kata Allah, mereka orang musyrik mengatakan Allah mengambil anak. Allah ada anaknya. Ini kekan orang musyrik. Orang musyrik meyakini malaikat anak perempuannya Allah. Ini orang musyrik. Berarti kan ya, betapa kotornya keyakinan orang musyrik. Mereka tidak mau kalau mereka punya anak perempuan, tapi disandarkan Allah memiliki anak perempuan. Malaikat katanya banatullah. Ya, anak perempuannya Allah. Sementara mereka tidak mau memiliki anak perempuan. Dalam Al-Quran tentang orang musyrikin, Allah sebutkan tentang sifatnya mereka. Wa idza busyir ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mereka kalau diberikan kabar ya, anak mereka perempuan, ada yang lahir anak mereka perempuan, kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wajah mereka menghitam dan marah. Tidak suka. Apa mereka lakukan? Ayum siku ala huni amedusu fitro. Itu. Ya. Apakah mereka menanggung malu atau mereka kumur hidup-hidup? Itu. Kalau mereka punya anak perempuan lain, kumur hidup-hidup. Dapat tanggung malu, tidak mau mereka anak perempuan. Tapi sandarkan kepada Allah anak perempuan. Mereka mengatakan, malaikat anak perempuannya. Makanya Allah berfirman, ala kumuzakar walau unta. Ya. Apakah kalian itu anak laki-laki, Allah anak perempuan? Tilka idzal qismatun dhiza, ini pembagian yang tidak adil. Zul. Allah menyebutkan tentang perkataan yang musyrik. Wa qalu ta'budu ar-rahman walada. Mereka menjadikan, mengatakan Allah menjadikan anak. Kata Allah, takadu samawati tatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Hampir lagi terbelah. Bumi terpecah, hampir. Karena mendengar perbuatan mereka, ucapan mereka. Lain saja marah. Hampir pecah, hampir runtuh lagi itu. Dengan ucapan mereka, orang-orang musyrik. Wanafadha hukmuhu fi jami'i ibad. Wanafadha hukmuhu fi jami'i ibad. Dan hukumnya Allah pasti terjadi, pasti berlaku untuk seluruh hamba. Maksudnya apa? Allah kalau sudah takdirkan ini, dari halangi. Allah sudah takdirkan itu, dari menghalangi. Nafadha hukmuhu fi jami'i ibad. Hukum Allah berjalan untuk seluruh hamba. Ya. Makanya Allah berfirman, la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Ya. Tidak ada yang mentakdir, tidak ada yang memprotes, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang menghalangi. Hukumnya Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan ini terjadi. Ya. Pasti terjadi. La tumathiluhu uqulu bitafkir. Kata Syekh Ibnu Qudamah, tidak ada yang bisa tumasil, tidak ada yang akal-akal yang bisa memikirkan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkannya, bertafkir, tafakkur. Oh, tangannya Allah begini. Oh, sifatnya Allah begini. Dia pikirkan, kata beliau, la tumasil ukul bitafkir. Akal-akal tidak ada yang bisa sampai sana. Tidak ada. Sampai gila pun tidak mungkin bisa sifat Allah kita apa? Mempermisalkan Allah, menggambarkan seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak pernah menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat sifatnya, tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat di atas ini. Sahabat tidak pernah bertanya. Ini termasuk keyakinan Sunnah wal Jamaah. Keyakinan yang benar. Saya ambil contoh ya, satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi kulli laila, hina yabqa thuluth al-lail akhir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapannya para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia sepertiga malam terakhir." Dan Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lah, wa may yastaghfiruni fa aghfiru lah, wa may yas'aluni fa a'tiya." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang memohon kepada saya akan kabulkan, dan siapa minta kepada saya akan beri, dan siapa yang memohon ampun kepada saya akan ampun. Kata Nabi, Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir, setiap malam. Para sahabat tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah turunnya, bagaimana bentuk turunnya. Tidak ada yang sahabat saja. Sahabat sami'na wa ato'na, mendengar dan taat, diam. Itu keyakinan para sahabat. Dan seperti itulah keyakinan kita ketika mendengarkan ayat-ayat tentang sifat. Begitu. Biarkan sebagaimana datangnya, ya, seperti itu. Tanpa memperisalkan Allah dengan makhluknya dan tanpa menolaknya, terima. Itulah keyakinan para sahabat. Dan buku ini hampir seluruh pembahasan tentang asma wa sifat yang kita bahas. Kenapa saya memilih buku ini? Sebab ini perkara yang paling, yang sangat penting untuk diketahui seorang muslim. Apalagi di zaman kita, banyak sekali, apalagi tersebar di media sosial sekarang, banyak sekali orang-orang yang menyatakan kepada manusia tentang akidah yang salah. Bahkan menjelaskan dengan yakinnya, menjelaskan pemahaman-pemahaman, pikiran-pikiran yang menyelisihi keyakinannya para sahabat dan Rasulullah SAW. Menyelisih. Bahkan mereka menyandarkan ilah pemahaman yang sudah berjamaah, ilah pemahaman yang salah, begini. Padahal keyakinan-keyakinan yang basit. Dan sekarang tersebar. Ini bahaya. Lihat ya, Ibnu Qudamah menulis lumayan dari tiktok ini hampir semuanya tentang asma wa sifat. Kenapa? Penyimpangan yang banyak terjadi di zaman beliau tentang asma wa sifat. Penyimpangan yang banyak terjadi di zaman Ibnu Qudamah. Perhatikan, beliau hidup tadi di zaman, beliau meninggal di zaman 600, tahun 600 Hijriah, berarti abad ke-7 beliau hidup. Abad ke-6 beliau hidup. Penyimpangan sudah banyak dalam masalah apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau titik beratkan pada pembahasan ini hampir seluruhnya tentang asma wa sifat. Dan insya Allah kita akan jelaskan ya, sedikit demi sedikit. Kata beliau, la tumathilu al-ukuru bi tanbih wa la tatawahhamu al-qulubu bi tasfir. Yang hati itu tidak bisa ya menggambarkan bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia gambarkan. Ingat kata para ulama, bagaimanapun kita memikirkan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat nama-namanya, kata para ulama, Allah di atas itu. Walillahil mathalul a'la, Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Jelas, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nuhsi tsanaan alaih. Walaupun nabi ya, nabi oleh paling bertakwa, orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pujiannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi bersama dengan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nuhsi tsanaan alaih, anta kama athnaita ala nafsi. Saya ya Allah tidak mampu menghitung pujian terhadapmu. Tidak bisa, saya tidak bisa batasi. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih dari itu. Nabi tidak bisa batasi. Makanya kata beliau sini, wala tawahhamu al-qulubu bi taswir. Ya, hati-hati itu tidak bisa menyangka-nyangka, oh begini, tidak bisa. Kata Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lahu asmaul husna wa sifatul ula. Bagi Allah ada nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta al-'arsy wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Boleh sebutkan satu ayat. Kata beliau, Allah ya Maha Rahman, beristiwa tinggi, menetap di atas arsy-Nya. Lahu ma fis samawat, bagi Allah kepunyaan Allah yang di langit dan yang di bumi dan apa yang di antaranya. Wa ma tahta al-'arsy, dan apa yang di dalam tanah. Wa ma tahta al-'arsy wa in tajhar bil qawli, walaupun kalian keraskan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ketahuilah bahwa Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang nampak, dan maupun yang sama. Maupun yang sama. Ini mukadimah dari Ibnu Qudamah. dari mukadimahnya kita mendengar apa yang kita baca bersama. Ini namanya bawasul istihlal. Dari mukadimahnya, dari pendahuluannya, kita sudah bisa menebak buku ini berisi tentang apa. Ya kan? Dari awal sampai akhir kita baca tadi, kita sudah bisa gambarkan, kita sudah bisa tebak buku ini berisi tentang apa. Berisi tentang asma'ul husna. Dari awal sampai akhir kemudian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-Nya Allah bahwa Allah dipuji, Allah disucikan, ya. Allah memiliki nama-Nya yang indah. Ini pendahuluan yang menggambarkan tentang isi. Ini namanya baru atau istihlal. Pendahuluan yang menggambarkan isi. Namanya baru atau istihlal. Makanya beliau memberikan pendahuluan seperti ini supaya munasabah, cocok dengan isi buku. Cocok dengan isi buku. Baik. Selawat sama Isya, insyaallah kita cukupkan dulu. Ini ada yang bertanya dari sebelah yang bertanya. Intinya penanya minta nasihat, katanya ini dia ikut taklim tapi sama dan tidak memiliki mahram. Dia tidak memiliki, dia tidak memiliki mahram. Apa solusinya? Katanya kalau taklim tenang ikut taklim, kemudian perasaan menjadi tenang. Apa solusinya? Kalau memang jalan sahabat, ya bertakwa kepada Allah sedengan kemampuan. Banyak jalan ilmu yang bisa dilakukan, bukan dengan hanya ikut taklim. Daripada kita lontong sesuatu yang dilarang oleh syariat, ya kan? Di rumah pun bisa kita belajar. Ada rekaman-rekaman, apalagi sekarang sudah ada streaming, alhamdulillah dimudahkan. Hanya ingat ya, ini ada ini karena telahnya disinggung, saya ingat tentang Tuhan. Kepada ikon-ikon ya, duduk di rumah streaming. Ini belajar. Betul, dia dapat pahala juga. Rahmat Allah luas, tidak ada yang halangi. Tapi ingat, berkah dalam majelis itu usaha utamanya, dia tidak dapatkan. Nazar alimu sakina, wabashatum rahmah, wasadarullah bima indah. Ini tidak dapat orang yang senyum di rumah. Tidak. Tolong kepada mereka keterangan. Mereka mendoakan mereka. Mereka menolongi mereka. Ini berkah dalam diri sini. Di rumah. Walaupun memang dimudahkan dengan ilmu seperti hal tersebut. Jadi kesimpulannya, ya, kalau memang tidak ada mahram, tidak boleh safar. Ini terlarang dari dalam hal. Makanya disebutkan para ulama tentang safarnya seorang wanita ketika berhaji. Ini kan ibadah, sama yang berilmu ibadah, haji juga ibadah. Dibahas oleh para ulama, sah hukumnya seorang wanita yang haji tanpa ada mahramnya. Khilaf panjang, ada yang mengatakan tidak sah, bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah, tapi dia berdosa, dosa besar. Ada yang mengikuti juga, Allah Ta'ala alam, yang jelas, ya, itu dibahas. Maksudnya apa? Ya, itu penting, memperhatikan hal-hal seperti ini. Di rumah bisa juga didengarkan taklim. Allah Ta'ala alam, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Different.